بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب جزاكم الله خير، بارك الله فيك. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mahir. Jazakumullah khair. Baik. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Baik, silakan antum duduk sebentar. Karena antum mengurangi adab, maka antum mengurangi tiket ini masalahnya. Tahan sebentar akhil karim. Antum mencampurkan banyak hal, ada talfik, ada imam madhab, ada perpecahan. Kita harus bahas dulu satu-satu supaya jelas persoalannya. Talfiq itu mencampur adukan berbagai hal dalam proses ibadah dengan motivasi hanya untuk meringan-ringankan saja. Bukan karena dalil, cuma pengen ringan. Misal, saya takbirnya, begitu takbir saya mau ngambil versi Maliki aja. Allahu Akbar, gak pengen sedekap, jadi begini. Begitu duduk di antara dua sujud, saya ingin baca yang paling pendek. Ya, awas. Rabbik firli, Rabbik firli. Orang baca 7 dia cuma 1. Rabbik firli, 20 Rabbik firli. Pengen sekali baca. Begitu sujud dia pengen ambil yang paling singkat. Ada 9 bacaan sujud dia ambil yang paling singkat. Subhana rabbiyal azim misal, selesai. Dia campurkan semua. Iftitah ada 12 doa, dia ambil yang paling pendek. Padahal di situ bisa Allahumma ba'id, bisa wajjahtu, bisa Allahu akbar kabir. Dia pengen ambil yang paling baik. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, selesai. Bisa. Campurkan semua itu talfiq. Dengan tujuan supaya mendapatkan meringan-ringankan dalam ibadah supaya pengen cepat selesai. Hilang kehusuan, hilang ketawakalan, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka talfik itu dilarang dalam agama. Adapun mengambil rajih, sistemnya disebut tarjih, mengambil pendapat terkuat yang kita condong ke dalamnya itu boleh. Misal, maaf, saya misalnya mau takbir, takbir itu ada 2. Bahkan ada 3 pendapat. Pendapat pertama sejajar dengan bahu. Sini. Al-Bukhari nomor hadis 715. Had wa mankibai. Yang kedua sejajar dengan daun telinga. Di sini. An-Nasai nomor hadis 1101. Di sini. Bahkan sampai mendekat ke dempet. Yang ketiga ada yang di perut di sini. Dari Ali bin Abi Thalib. Cuma hadisnya lemah. Lemah. Ditarji mana yang paling kuat di sini. Di antara yang kuat itu. Imma yang di sini. Atau yang di sini. Yang ini kemudian ditinggalkan. Karena dianggap lebih lemah. Ketika dia bertakbir, ada yang di sini, ada yang di sini, kemudian disimpan. Ya, baik. Baik yang di sini ataupun di sini, mengangkat, maaf. Ketika kemudian disimpan, ada yang di dada di sini, ada yang di atas di sini, ada yang di perut. Beda lagi pendapat. Nah, Anda kemudian misalnya ingin memilih. Di antara pilihan itu, Anda cari tarjih, mana pendapat yang terkuat. Lalu Anda perhatikan, oh, di antara yang mengangkat, cuma di sini dan di sini. Di sini nggak ada. Maka Anda pilih salah satu, imma di sini, imma di sini. Kemudian yang kedua misalnya, saat diletakkan tangannya, saya mau pilih yang terkuat. Di sini hadis dhaif. Di sini juga hadisnya misalnya kurang sempurna, itu penafsiran. Yang paling saya dapatkan misal, yang paling kuat misal di sini. An-Nasai nomor hadis 886. Fawadha yadahu al-yumna 'ala al-yusra fi sadrihi, maka meletakkan telapak tangan yang kanan di kiri di dadanya, sadrun. Yang ini nahr, yang ini batnun, yang ini sadrun. Begitu dia temukan kalimat sadrun, diletakkan di sini misalnya, yang terkuat, itu namanya tarjih. Kalau itu dilakukan hanya untuk sekedar mengambil yang paling kuat, maka itu bukan talfik, namanya tarjih itu boleh. Begitu Al-Fatihah, dia kembalikan. Yang di sininya Syafi'i. Tapi Al-Fatihahnya ngambil Maliki. Maliki gak pakai bismillah. Langsung, Alhamdulillahi Rabbil Adamin. Tapi dia mengambil Alhamdulillah itu bukan ingin meninggalkan bismillah. Tapi dia menganalisis hadis. Menurut dia yang paling kuat yang ini, misal. Maka itu tarjih itu boleh. Nah, Imam Madhab itu memberikan kemudahan, bukan ingin mengajak Anda untuk berpecah. Di Imam Madhab itu mengumpulkan semua dari Nabi namanya manhaj. Lalu oleh mereka diiringi dari semua yang ada ini, pilih salah satu. Di kitab Imam Abu Hanifah yang lahir 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Di kitab Imam Malik yang lahir 93 Hijrah. Yang di kitab Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijrah. Di kitab Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijrah. Semuanya ada petunjuk Nabi. Misal, Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat ada 70 hadis. dibagi 4 bagian. Bisa dijaharkan, bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca rakaat pertama selanjutnya tidak. Di semua kitab itu ada semuanya, satu manhaj. Tapi ketika mau dipraktikkan dalam sholat, Anda mesti pilih salah satu. Karena tidak mungkin Anda baca 4-4-nya dalam satu sholat. Tidak Ustaz, saya ingin menerapkan semua sunnah Nabi dengan sempurna. Masya Allah, maghrib jadi imam dia, 4-4 jadi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Tidak bisa. Anda mesti pilih salah satu. Ketika Anda pilih satu di antara yang 4 pilihannya, madzahaba ilaihi. Madzahaba ilaihi. Apa yang cenderung ingin saya ambil, condong kepadanya. Disingkat jadi madzhab. Asy-Syafi'i memilih dijaharkan madzhab Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Imam Malik memilih tidak membacanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, madhab Hanafi, madhab Maliki. Imam Ahmad menenggahi, disirkan. Bismillahirrahmanirrahim, madhab Hambali. Paham sampai sini? Pertanyaan saya kepada Anda, bagi orang yang takbir, tangannya kemudian sejajar dengan daun telinga, ditemukan di hadis apa? Nomor berapa? Tiket menanti Anda. Tadi sudah Anda tuliskan. Ya. Hadis yang mana? Nomor berapa? Pinjam pulpen. Ayo Allah, bismillah. Ada pulpen? Ah, bismillah. Jazakumullah khair. Baik. Nomor berapa? Nama Anda siapa? Nama palsunya? Ah, antum sini Mas Royong. Di tiket ini, saya tuliskan di belakang amplop ini, ada periwayat hadisnya, ada nomor hadisnya. Saya kasih tugas antum, cari hadis ini riwayatnya ada, nomor hadisnya ada. Antum cari hadis ini, antum temukan. Kalau sudah ketemu, antum bawa ke DKM masjid, lalu antum bisa mendapatkan ini. Sepakat? Baik, ini satu tiket umrah untuk Mas Oyong. Di belakangnya ada tulisan hadis, ada nomor hadisnya. Antum cari dulu, antum temukan hadisnya. Tiketnya saya ambil dulu. Amplopnya boleh antum ambil. Ayo, kalau antum belum menemukannya, maka tiket ini tidak akan berlaku untuk antum. Saya akan sampaikan kepada travel yang menyampaikan supaya tidak diberangkatkan Mas Oyong karena hadisnya belum ditemukan. Jazakumullah khair. Baik. Cukup, jazakumullah khair. Sudah. Baik, cukup ya. Bapak Ibu sekalian, ini ada 4 lagi tiket umrah. Tapi kami akan berikan maaf kepada sebagian yang kemarin berharap-harap ingin umrah. Dan saya lihat ada juga yang berasal sebagian dari Sumatera. Maka saya akan coba cari orang-orang Sumatera yang kemarin ingin umrah, sudah jual ini, sudah nabung itu. Tapi kemudian tidak dapat berangkat karena satu alasan tertentu yang tidak ada kepastian sampai hari ini. Maka akan lebih baik kalau ini kita hadiahkan. Dan dengan doa kita bersama, dan mudah-mudahan kita minta mereka berdoa kepada Allah supaya di sana nanti kita diberikan keberkahan, kebaikan, dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan. Baik, terima kasih kepada teman-teman, syukur pada Allah, khususnya kepada PT Sanabil Madinah Barakah yang dengan Semen Padang telah memberikan kesempatan untuk bisa menyerahkan tiket-tiket ini. Ada 4 tiket sekali lagi yang saya nanti coba akan berikan kepada orang Sumatera yang datanya masuk kepada saya untuk bisa diberikan ini sebagai hadiah dari kita semua. Siap insyaallah? Karena sudah jam 12 lewat dan mendekat kepada zuhur, kita harus punya persiapan. Ini pertanyaan kita akan kumpulkan dan nanti kita akan seleksi dalam acara Akhir TV, ini akan ditampilkan insyaallah, dan pertanyaan yang dibacakan di Akhir TV akan mendapatkan ucapan terima kasih. Kemudian diberikan hadiah buku kami yang telah ditulis dan buku terbaru yang insya Allah akan dikirimkan ke alamatnya masing-masing. Minimal kami kirimkan ke alamat ke Masjid Semen Padang di Jabar Rahmah, yang dengan itu insya Allah akan diteruskan kepada yang lainnya. Kami mohon izin kepada dari DKM atau bagian Semen Padang untuk menyerahkan tiket pada yang tadi telah disebutkan. Patri barangkali, mohon izin. Baik, tadi ada ibu satu di belakang, satu di depan, di atas. Kemudian ada 3 orang di depan sini, nanti langsung diserahkan dengan beliau. Saya coba akhiri dengan doa kifaratul majlis dulu. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin bagi yang tadi telah mendapatkan ini, silakan untuk mendapatkan langsung dari Pak Zidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.